tampil di babak spektakuler. Terusnya gila, senang sekali. Dan saya tahu ini merupakan mimpi dari ribuan orang di Indonesia dan saya sangat beruntung bisa menjadi salah satu pilihan di Indonesia. Selama 10 tahun, Indonesian Idol tidak pernah punya penyanyi seperti kamu. Terima kasih Mas Danit. Arigato. Yuka, selamat, kalian aman. Saya merasa sudah membuktikan kalau saya tidak mengecewakan para pemirsa yang sudah memilih saya. Saya juga membuktikan kalau angka 13 itu bukan angka sial. Malam ini saya akan menampilkan suatu lagu dari penyanyi yang sangat saya hormati, Tante Vina Panuwinata. Ini judulnya September Ceria. Lagu ini muncul di album kedua, yaitu album Citra Pesona. Semoga Tante Vina bisa melihat penampilan saya. Dan Indonesia, mari kita terbang bersama dengan alunan musik yang sangat indah. Kalau saya nggak salah dengar, mungkin di song awal kamu sempat keserimpet ya, satu liriknya. Tapi itu nggak masalah karena kamu tutup selanjutnya di sampai akhir lagu, kamu nggak ngerasa merasa bersalah karena kamu salah lirik itu gitu. Terus juga apa? Saya sempat tadi dengar dengan detail di sini. Saya sempat dengerin dari sini waktu kamu ketika kamu maju. Sudah. Waktu kamu maju ngajakin penonton nyanyi, sempat ada sedikit ngos-ngosan, sedikit aja. Cuman poinnya nanti ketika kamu sudah sudah dari panggung ini, kamu harus tetap olahraga karena olahraga itu penting untuk seorang penyanyi. Dan saya mau ngucapin selamat untuk Mas Oni and Friends. Itu keren banget aransemennya di mash up gitu, keren. Tepuk tangan dong buat Mas Oni and Friends. Ide yang keren banget. Oke, Yuka. Setiap kamu bernyanyi ya, saat kamu membuka mulut kamu pertama kali untuk nyanyi di sebuah lagu ya, saya tuh merasa saya dibawa kamu ke dimensi lain gitu, karena kamu sangat beda gitu ya. Ada sedikit catatan buat saya ya, entah kenapa gitu ya. Saya kan tadi datang siang gitu, saya perhatikan soundcheck kalian. Rata-rata dari kontestan yang pertama sampai kamu tuh semuanya seperti kecapean ya nyanyinya. Mungkin karena over latihan ya, kebanyakan latihan gitu, kebanyakan pemanasan. Jadi pas GR semuanya bagus ya. Terus pas tadi kamu nyanyi tuh lebih bagus GR ya tadi saya lihat gitu. Jadi hati-hati, itu juga mesti diperhatikan ya, jangan sampai nanti pada saat kamu harus menampilkan yang terbaik, kamu udah kecapean duluan, gitu, itu aja. Terima kasih Mbak Titi. Oke, Yuka. Ya, Mas Anang. Ini yang aku bilang bahwa panggung ini kan punya kamu. Terus kamu diiringin orang hebat seperti Mas Oni. Mas Oni sampai merubah musik, ngawinin lagu ini dari lagu yang Earth, Wind and Fire. Itu sebenarnya lagu yang akan pasti tadi bisa dilihat bahwa penontonnya langsung bisa menerima dengan baik bahwa ini menarik. Yang menjadi sayang adalah kamunya enggak bisa menarik nyanyi lagu ini gitu. Makanya aku tadi terus terang sore tadi aku mendengarkan semua latihan teman-teman. Seperti Mbak Titi aku dengerin. Semua bagus. Aku sampai tulis di Twitterku Anang Hijau, aku bingung nih kalau soalnya sampai keluar siapa ini. Tapi kalau kayak begini. Wow. Ya, itu catatannya aja bahwa hati-hati minggu depan, hati-hati jangan terlalu over latihannya yang nanti akhirnya pas malamnya seperti ini jadi problem. Kamu sangat problem tadi, nggak bisa nyanyiin lagu ini sama sekali, ya? Kasih Mas Anang. Oke. Saya salut sekali ya, saya salut sekali sama Mas Anang, ternyata dia punya penilaian yang tajam sekali. Apa yang dibilang Mas Anang tuh benar. Saya salut Nang sama kamu Nang, penilaianmu ya. Untuk yang ini ya, untuk yang ini tajam banget yang ini. Karena memang benar apa yang dibilang Mas Anang, karena kita kan udah sering dengar, memang belum ada sih yang cover lagu ini ya. Kayaknya memang belum pernah ada yang berani mengcover lagu ini. Karena untuk mengalahkan suara Vina Paninata itu tidak mudah. Tapi sebenarnya dengan kekhasan kamu sebenarnya bisa untuk memberikan warna yang lain. Cuman di sini mungkin karena kamu belum berani untuk bicara kepada panitia 17-an ini, harusnya kamu bilang bahwa next time kalau kamu kurang comfort, ya, misalnya dengan suaramu dengan band, saya sih yakin kalau lagu ini misalnya pakai akustik aja, pakai string, pasti akan lebih bagus. Dengan tempo yang lebih pelan, ya pasti akan menghasilkan. Nah itu dibutuhkan keberanian dari diri kamu sendiri. Kayaknya aku gak enak nih nyanyi lagu ini deh. Dengan aransemen seperti ini, dengan band seperti aslinya, mungkin lebih enak kalau next time kamu harus berani bilang itu. Coba sekarang sekali lagi tolong, yang main keyboard Irfan ya. Irfan Jasmala atau gitar akustik, coba temponya lebih pelan dan juga nyanyinya lebih santai. Coba temponya lebih pelan aja. Di ujung, coba pelan aja. Temponya pelan aja, nggak usah buru-buru. Coba piano aja coba. Mesti baca dulu ya. Belum, dari depan. Oh, dari depan. Nah, okay, temponya pelan aja, Pak. Di ujung kemarau panjang yang tersandang menyakitkan, kau datang menghantar berjuta kesejukan. Terus. Kasih kau beri udara bagi nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Terus lagi. Tatkala petiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih kau singkap tirai kabut di hatiku, kau beri harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Ya, aku bilang kalau dia tadi begini, kamu berhasil menyanyikan lagu ini. Harus jadi milik Yuka. Yep. Ya. Makanya itu kenapa orang Indonesia tahu kan bahwa saya itu produser yang baik. Karena ya, saya bisa. Saya mengiyakan memang. Betul. Jadi ini satu lagu diproduksi sama Dani nih kayaknya. Jadi langsung.